السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini dari pembacaan kitab Al-Wasiyah bi Ba'd As-Sunan Syibh Al-Mansiyah. Dan telah berlalu perkara-perkara sunnah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkenaan tentang dianjurkannya mengikuti al-muadzin. Lalu setelah itu kita dianjurkan untuk menyebutkan beberapa wirid-wirid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan. Dan kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pula dianjurkan untuk meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah memberikan al-wasilah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada doa sesudah azan yang masyhur, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin dan dilalaikan, yang hubungannya tentang permasalahan as-salah, sunnah-sunnah yang terdapat di dalam solat, apa yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Berkata al-muallifah hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul hadiyata asyarah, mas'alah yang ke-11, masyru'iyatul salati ila sutrah, disyariatkannya solat menghadap ke sutrah. Yang dimaksud sutrah ay ma yasturuhu minan nas, min mururin nas. Sutrah artinya yang menutupi dia atau yang menjadi pembatas antara dia dengan manusia. Jadi sutrah ini adalah pembatas salat, agar diketahui mana tempat yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk melewati di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Maka disyariatkan adanya sutrah, sehingga dengan sutrah ini menjadi tanda pembatas bagi seorang yang sedang mengerjakan sholat, sehingga orang yang hendak berlalu lalang di hadapannya mengetahui batas-batas tersebut, sehingga mereka berjalan di luar dari batas itu. Dan apabila ada seorang yang hendak melewati orang yang sedang mengerjakan sholat antara dia dengan pembatas sholat tersebut, maka dianjurkan bagi seorang yang sedang mengerjakan sholat untuk menolaknya. Fal yadfa'hu, hendaklah dia menolaknya, sebab tidak diperbolehkan seseorang lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyaqifa ahadukum arba'in khairun lahu min ayyamurra baina yaday al-musalli. Seseorang berdiri selama 40. Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu apa yang dimaksud di sini 40 tahun ataukah 40 bulan. Yang jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berdiri selama 40, ya. Mungkin 40 tahun. Ini seorang berdiri terus, itu lebih baik bagi dia daripada lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan sholat. Menunjukkan bahwa ini termasuk di antara dosa besar. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang mengetahui ada seorang yang sedang mengerjakan sholat lalu kemudian kita lewat di hadapannya. Akan tetapi dengan sutra ini kita bisa mengetahui yang mana tempat yang kita boleh lewat di hadapannya. Kalau dia berdiri misalnya, lalu kemudian antara tempat dia berdiri dengan pembatas sholat, ya, itu jelas. Misalnya dia menjadikan pembatas sholat tiang masjid, maka orang yang lewat di hadapan tiang tersebut tidak menjadi masalah. Wala yadurruhu man marra baina yadayhi, sehingga tidak memudaratkan bagi orang yang mengerjakan sholat tersebut siapapun yang lewat di hadapannya, karena sudah ada pembatas. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, disyariatkannya apabila seorang hendak mengerjakan sholat, agar hendaklah dia menggunakan sutra. Dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya. Yang menjadi perselisihan, apakah pembatas sholat atau membuat pembatas sholat itu wajib ataukah sunnah. Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Namun, sebagaimana yang telah kita bahas dalam pelajaran Bulughul Maram, bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya akan disebutkan nanti di sini, menunjukkan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam agar setiap muslim yang hendak mengerjakan salat hendaklah dia memakai sutra pembatas salat. Dan asal hukum perintah, hukumnya adalah wajib, dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini, bahwa mengenakan sutra hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Bahkan di saat beliau sedang melakukan safar pun, beliau tetap apabila beliau hendak mengerjakan salat, beliau menggunakan sutra. Demikian pula beliau apabila keluar menuju lapangan hendak mengerjakan salatul Id, beliau memerintahkan untuk dibawa tongkat atau tombak yang nantinya akan dipancapkan di hadapan imam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mengimami kaum muslimin di lapangan, karena di lapangan tidak ada dinding atau yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk dibawakan untuk al-imam tombak dan yang semisalnya untuk dijadikan sebagai sutra. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan ini. Sehingga ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah ini yang telah banyak dimatikan oleh kaum muslimin. Kadang-kadang tatkala kita menjelaskan tentang perkara ini, bahkan kita menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam alasan mereka yang masih saja tidak ingin menghidupkan sunnah ini. Padahal bukan satu hal yang sulit, ya. Sutra itu bisa kita menjadikan pembatas sholat apa saja, bukan satu hal yang sulit. Tapi masih saja banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan. Kita masuk ke dalam masjid, sutra banyak, ya. Tiang-tiang masjid kita bisa jadikan sebagai sutra. Dinding juga bisa kita jadikan sebagai sutra. Orang yang sedang duduk kita bisa jadikan sebagai sutra. Bangku-bangku, ya, triplek yang semisalnya, kita bisa menjadikan sebagai sutra. Apa yang sulit? Ya. Apanya yang sulit? Satu hal yang mudah. Nah, namun begitulah, kadang-kadang di antara kaum muslimin ada yang tatkala mereka dinasihati, namun ya begitulah. Ya. Kadang-kadang akalnya yang bermain. Ya, akhi, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kan ada ulama yang mengatakan sunnah saja. Subhanallah. Ya sudah, kalau sunnah berarti apa? Ditinggalkan. Arti sunnah itu apa? Mustahab, dianjurkan. Itu apa maknanya? Ditinggalkan lebih afdal. Kan dikerjakan lebih afdal. Dikerjakan lebih afdal. Apalagi kalau ada di antara para ulama yang mengatakan wajibnya, dan itu yang kita sebutkan berdasarkan keumuman dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hendaklah kita berusaha, kita menasihati diri kita sendiri, menasihati kaum muslimin, ya, agar kemudian mereka menghidupkan sunnah ini. Tanbihun, peringatan, al-masyru'iyatu, kata-kata disyariatkan, kata beliau, tashmalul wajibah wal mustahab, mencakup yang wajib dan yang disunnahkan, yang dianjurkan. Walidha lam adhkuril bahza wal khilafah, oleh karena itu di sini saya tidak ingin menyebutkan pembahasan dan perselisihan di kalangan para ulama, hal hiya wajibatun am sunnatun muakkadah, apakah hukum mengambil sutrah pembatas sholat itu wajib ataukah sunnah yang ditekankan, wajibkah atau sunnah muakkadah. Nah, beliau tidak ingin membahas perselisihan ini, namun beliau tekankan bahwa ini ada perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan. Nah, ulama sepakat dalam hal ini. Walakin dzakartul adillata ala masyru'iyyatiha wa hiya mahallu ittifaq, akan tetapi aku menyebutkan di sini dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya, dan ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama bahwa ini disyariatkan. Falyakun kullun minal muslimi wal muslimati harisain ala tatbiqi hadhihi sunnah, maka hendaklah setiap dari muslim dan muslimah bersemangat untuk menerapkan sunnah ini. Allati ahmalaha kathirun minan nas hatta minal muntasibina ilal ilm, yang telah diterlantarkan oleh banyak dari kalangan manusia sampai-sampai mereka yang menisbahkan diri mereka sebagai para penuntut ilmu, ya, yang dinisbahkan kepada para ustadz, para kiai, para da'i, bahkan dinisbahkan sebagai ulama, tapi masih saja melalaikan sunnah ini. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan ini. Nah, maka kalau seorang ustadz, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, seorang yang dinisbahkan bahwa dia adalah seorang alim, seorang kiai, meninggalkan sunnah ini, ya apalagi murid-muridnya, apalagi yang lainnya. Nah, sebab mereka itu dijadikan sebagai contoh, orang-orang akan melihat mereka. Maka yang terpenting dalam hal ini adalah kita berusaha menghidupkan sunnah ini. Jika kita mengetahui bahwa itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganjurkan, Rasulullah memerintahkan, maka kita tidak peduli siapapun yang menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wah, gimana itu, ahlu sunnah terlalu keras. Ini kan masalah khilafiyah, enggak perlu diperbesar-besar. Ya, kadang-kadang ada yang mengucapkan seperti itu. Ya, enggak perlu dibahas lah. Sudah, kalau kalian berpendapat seperti itu, ya biarkan kalian. Ya, enggak perlu yang lain. Oh, tidak seperti itu. Kalau begitu, apa gunanya kita berdakwah? Apa gunanya nasyrul ilm, menyebarkan ilmu, kalau bukan untuk diamalkan? Ya. Apa gunanya kita membaca kitab, lalu kemudian kita hanya sekedar mengilmui tanpa kita mengamalkannya? Yang terpenting adalah al-amal. Ya. Berapa banyak dari mereka? Dan inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan mereka selain dari ahlus sunnah. Ya. Yang membedakan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah, ahlus sunnah mereka menuntut ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Apa yang mereka ketahui? Oh, ini sunnah ya. Mereka berusaha untuk menerapkan, mengamalkan, menghidupkannya, memakmurkannya, mengajarkan kepada yang lainnya, sehingga sunnah itu betul-betul subur dalam diri mereka. Berbeda dengan selain ahlus sunnah. Kalau selain ahlus sunnah belajar, mereka juga belajar, punya titel, punya gelar, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau yang sesuai dengan fatwa jamaah mereka, atau yang sesuai dengan fatwa kiai mereka. Kalau kiai mengatakan tidak, ya tidak, padahal dia sudah tahu bahwa itu adalah hadis. Nah, pernah ya kita mendapati sebagian orang yang seperti ini, yang fanatik kepada gurunya, ya, fanatik kepada gurunya. tatkala salah seorang membahas tentang diperintahkannya untuk memelihara jenggot, perintah untuk memelihara jenggot, ya mereka dengan menggunakan akal berusaha untuk memalingkan dari sunnah ini, padahal demikian tegas perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah. Memelihara jenggot itu menyelisihi ahlul kitab. Kata mereka, ya sekarang ahlul kitab banyak yang berjenggot, ya, sehingga sudah tidak wajib lagi untuk memelihara jenggot. Nah, subhanallah, syubhat yang sangat lemah seperti lemahnya rumah laba-laba. Nah, ketika didesak terus, ya, apalagi yang mendesak ini orang yang lumayan, ya, banyak memberikan bantuan mungkin, ya, yang kalau tidak ikut maka bantuan nggak turun. Akhirnya kata ustadznya ini, ya, dia mengatakan di hadapan para jamaahnya, ya daripada kita capek-capek mencukur jenggot kita, ya, kan harus beli pisau cukur lagi, itu kadang-kadang menghabiskan uang, ya sudahlah, biarkan sajalah. Jadi bukan meyakini bahwa itu sunnah, ya daripada capek-capek kita mencukur, ya sudahlah, biarkan sajalah. Ya. Jadi bukan tunduk pada sunnah, ya. Malu untuk mengatakan, oh ini sunnah Rasul. Kalau begitu sami'na wa ta'na, saya dengar, saya taat. Kalau memang itu datangnya dari Rasulullah SAW, ini tidak. Sombongnya terhadap sunnah Nabi SAW. Satu lagi ketika diperintahkan untuk jangan isbal, ya. Jangan isbal, apalagi ketika sholat. Nah, kata dia, wah, ini belum ada perintah dari ustadz, dari imam ini. Ya. Kalau imamnya sudah memerintahkan, ya baru kita ikut. Karena manhaj kami di sini, manhajul ittiba, katanya. Manhaj ittiba. Ittiba apaan? Ya. Bukan ittiba, itu taklid namanya. Manhajul taklidil a'ma. Ya, taklid buta. Walhasil ma'asyar al-akhwa rahimakumullah. Ya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ghurbah, betul-betul asing di tengah masyarakatnya, di tengah kaum muslimin itu sendiri. Qad warada fi itsbati mashru'iyyati dzalika jumlatun mubarakah min al-ahadits wal atharis sahihah. Telah datang dalam menetapkan disyariatkannya mengambil pembatas salat, ya, sutrah. Sekian banyak hadis-hadis, ya. Demikian pula athar-athar, yakni riwayat-riwayat yang datang dari sahabat dan para tabi'in yang sahih. Wa nadhkuru minha huna ma tayassar, dan kami akan menyebutkan di antaranya di sini apa yang mudah kami sebutkan. Yang pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum yusalli, apabila salah seorang kalian salat, fala yada'u ahadan yamurru baina yadayh, maka jangan kalian membiarkan seorang pun lewat di hadapan kalian. Jangan biarkan, tolak, ya. Ada orang yang ingin lewat, tolak, dorong dia. Dalam riwayat yang lain, fal yadfa'hu fi nahri, ya, dorong di bagian lehernya, ya. Nah, tolak dia. Fa in aba, kalau dia enggan, ya, ini tetap ngeyel, pengen lewat, fal yuqatilhu, maka perangilah dia, ya. Yang dimaksud perangi di sini bukan membunuh, ya, jangan diartikan membunuh, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah ad-daf'u bil ashad, menolak dengan yang lebih keras. Nah, sebagaimana yang masyhur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang meriwayatkan hadis ini juga, beliau yang menjelaskan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada saat itu Abu Salih As-Samman rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa tatkala aku bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri salat pada hari Jumat. Pada waktu itu beliau salat menggunakan sutrah, ya, pembatas salat. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari kabilah Banu Abi Mu'ayyib. Dia ingin lewat di hadapannya Abu Sa'id Al-Khudri. Maka didorong oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Didorong. Ditolak. Ya. Anak muda ini akhirnya berdiri. Pengen lewat ke tempat yang lain, terlalu ramai. Banyak orang. Sehingga dia tidak melihat ada tempat yang lowong untuk bisa lewat, kecuali di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya dia ulangi lagi. Pengen lewat lagi. Ditolak lagi dengan yang lebih keras oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai orang ini merasa kesakitan. Orang ini. Akhirnya dia berdiri. Mau lewat lagi sudah enggak berani dia. Ya. Akhirnya dia cari jalan lain walaupun ramai. Ya. Ambil jalan berdesak-desakan. Akhirnya dia keluar. Begitu dia keluar, dia datang kepada gubernur. Langsung melapor ke gubernur Marwan pada waktu itu. Marwan Ibnul Hakam. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri begini-begini terhadap saya. Dia menyakiti saya. Wah, macam-macam omongannya. Nah ya. Akhirnya suatu ketika tatkala Abu Sa'id Al-Khudri datang ke Marwan, maka Marwan pun mengabarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang laporan anak muda tersebut. Maka dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa aku melakukan ini karena aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu beliau menyebutkan hadis ini. Fa in aba falyuqatilhu. Apabila dia enggan maka hendaklah dia perangi. Maksudnya dia tolak dengan yang lebih keras. Sampai-sampai kata para ulama, kalau kemudian dia menolak dengan yang lebih keras, kemudian menyebabkan jantungnya tidak berdetak alias mati, ya, tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Nah, ya, mungkin ketika dia pukul dengan keras, akhirnya pas kena jantungnya, ya, kemudian ya terpelanting, tergeletak, mati, ya nggak ada, tidak ada jaminan. Nah, karena memang Rasulullah SAW memerintahkan itu, fal yuqatilhu. Fa inna ma'ahu qarin, karena sesungguhnya bersama dia itu ada qarin. Qarin maksudnya syaitan. Bersama dia syaitan. Dalam riwayat yang lain, fa inna ma huwa syaitan, sesungguhnya dia yang mau lewat itu syaitan. Nah, para ulama menakwilkan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan dia itu sama seperti perbuatan syaitan yang mengganggu orang-orang yang mengerjakan ibadah. Maka di dalam hadis ini riwayat Imam Muslim menjelaskan kepada kita anjuran untuk menolak orang yang hendak lewat di hadapan kita. Sekarang gimana cara yang kita akan menolak kalau tidak ada pembatas? Hah? Kalau misalnya kita sholat di tengah masjid. Nah, ada orang lewat di hadapan kita, tapi jauh gitu. Apa harus lari ke depan, kemudian jangan lewat. Jangan lewat, gak boleh. Ya, tentu harus ada batasan. Kan begitu. Ada pembatasnya, sehingga ketahuan yang mana yang harus kita tolak, yang mana yang dibiarkan. Ya. Nah, ibaratnya seperti lapangan. Orang gak main bulu tangkis, kan harus ada lapangannya. Untuk bisa diketahui, ini keluar jalur. Ya. Ini masuk, ini keluar. Nah, begitu juga dalam masalah sutra. Dengan sutra ini kita mengetahui orang yang hendak lewat, kita bisa mengetahui mana yang harus kita tolak dan tidak boleh melewati tempat tersebut karena terlarang dan mana yang diperbolehkan. An Musa bin Talha an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Musa bin Talha dari ayahnya berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahli," apabila salah seorang kalian meletakkan di hadapannya pembatas salat seperti pelana kuda, pelana kendaraan yang biasa. Dan telah kita sebutkan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kadar tinggi mu'khiratir rahli itu berapa tingginya. Ada yang mengatakan 2/3 zira', ya, ini satu hasta 2/3-nya, jadi agak kurang gitu. Nah, atau mengatakan bahwa mu'khiratur rahli itu tingginya 1 hasta. Nah, ya, walhasil ini menunjukkan bahwa untuk menggunakan pembatas sholat atau sutra itu enggak cukup dengan garis. Nah, tidak cukup dengan garis. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyastatir ahadukum walau bisahmin fa illam yajid falyakhutta khatta, hendaklah salah seorang kalian memakai sutrah pembatas sholat, ya, dengan tombak atau dengan anak panah. Kalau dia tidak mendapatkan, maka cukup dia menggaris. Nah, hadis ini tidak sahih. Ya, oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan al-khattu batil. Khat, garis itu batil. Ya, ini tidak cukup. Ya. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat, lalu kita mengatakan, ya akhi, antum pakai sutra, pembatas sholat. Nah, ini pembatas sholat saya ini. Keramik ini kan sudah bergaris. Ya. Ini pembatas sholat saya. Katakan tidak cukup. Ya. Hadisnya tidak sahih dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kadarnya itu mithlu mu'khiratir rahl, seperti mu'khiratur rahl, ya. Yang tingginya itu ya minimal 2/3 hasta. Ya. Atau sekalian 1 hasta. Nah, itu minimal. Dan boleh kita menjadikan sutra apa saja, ya. Boleh kita menjadikan sutra apa saja kecuali beberapa hal yang terlarang yang dijelaskan oleh para ulama tentang tidak dianjurkannya. Tak boleh. Ada yang masih ingat ya ikhwan? Apa saja? Tidak boleh menjadikan sutra orang yang berhadapan ke dia misalnya. Seperti ana ini duduk. Terus ada yang sholat di hadapan ana. Seakan-akan dia menyembah ana. Ya. Nah ini tidak boleh. Tasyabbuh. Atau? Apa lagi? Hah? Cermin. Hah? Apa? Lilin api ya ini. Secara umum api. Ya. Nah, apa lagi? Mushaf. Nah, sebagian para ulama ada yang tidak menyukai, ya. Khawatir dianggap beribadah ke arahnya. Kuburan. Nah. Dan yang lainnya. Nah, tapi kalau seorang duduk tapi balik belakang boleh. Ini diamalkan oleh para ulama salaf. Naam, apabila salah seorang kalian meletakkan di hadapannya seperti mu'khiratur rahli, fal yusalli, maka hendaklah dia salat, wala yubali man marra wa ra'a dzalik, dan jangan dia pedulikan orang yang lewat di belakang itu. Jadi kalau sudah ada pembatas salat, yang lewat di hadapannya atau di belakangnya itu yang jelas bukan antara dia dengan sutra, ya terserah. Tidak jadi masalah. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli," apabila salah seorang kalian berdiri untuk salat, "fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithla akhiratir rahl," maka sesungguhnya yang menjadi pembatas bagi dia yang ada di hadapannya seperti akhiratur rahl, ya, tempat sandaran pelana di atas kendaraan. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad, maka apabila tidak ada di hadapannya setinggi seperti tingginya akhiratur rahl, maka sesungguhnya yang memutus sholatnya itu adalah keledai, wanita, dan anjing hitam. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang menyebabkan batalnya sholat. Kalau sampai yang lewat di hadapannya itu keledai, ataukah wanita, atau anjing hitam. Kalau lewat di hadapannya maka membatalkan sholatnya. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar pada hari Id, amara bil harbah, maka beliau perintahkan agar membawa tombak. Ya. Ya, ini maksudnya beliau perintahkan pada pelayannya, sahabat yang lain, agar membawa tombak, fatuba baina yadayhi, untuk diletakkan di hadapan beliau, untuk jadikan sebagai sutrah bagi imam. Ya, kalau makmum tidak perlu. Ya, jangan difahami bahwa nanti kalau datang sholat Id masing-masing bawa tombak, dikira mau perang nanti. Ya, kenapa? Yo, ustaz nyuruh kita bawa tombak keluar rumah kalau menuju lapangan. Ini khusus untuk imam. Adapun para makmum, sutrahnya itu adalah sutrahnya imam. Jadi makmum tidak perlu memakai pembatas sholat. Ya. Pembatas sholatnya makmum adalah pembatas sholatnya imam. Nah. Dan hadis-hadis telah menjelaskan itu. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang hal ini. Sehingga yang diperintahkan atau dianjurkan adalah untuk imam. Jadi hanya di depan imam saja. Fayusalli ilaiha wannas wara'ah. Lalu kemudian imam sholat menghadap ke tombak tersebut. Ya, ini jadikan sebagai sutra sementara manusia di belakangnya. Kaum muslimin. Wa kana yaf'alu dhalika fis safar. Dan bahkan Rasulullah SAW melakukan itu di saat beliau melakukan safar. Nah. Beliau selalu tidak meninggalkan perkara ini. Famin thamma ittakhadhal umara, maka karena itulah maka diambillah cara ini oleh para umara yang ada di zaman itu, para penguasa. Menjadi kebiasaan mereka keluar membawa tombak, ya. Karena mereka meniru apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagian akhir ini famin thamma ittakhadhal umara, ini bukan perkataan Abdullah bin Umar. Ini perkataannya Nafi'. Nafi' yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau menjelaskan bahwa para umara yang ada pada waktu itu pun menggunakan cara seperti ini karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة. Maka di dalam hadis Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan perkara ini. Wa huwa qauluhu ba'da dzikril harbah, yaitu perkataan beliau setelah menyebutkan tentang masalah tombak. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar, dan adalah Rasulullah SAW melakukan itu juga ketika safar. Menunjukkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan. Baik di saat hadar maupun di saat safar. Dalam perjalanan. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli ila shay'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang kalian sholat menghadap sesuatu yang telah menjadi pembatas antara dia dari manusia, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, lalu ada salah seorang yang hendak lewat di hadapannya, fal yadfa'hu fi nahri, hendaklah dia ya mendorongnya di bagian lehernya, ya jangan dicekik, ya dorong saja. Fal yadfa, ya. Nah. Ya. Kalau misalnya dia menghindar, apakah kita kejar? Nah. Tentunya tidak, ya. Nah, intinya dia tetap di tempat. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang yang salat untuk fal yadnu minha, mendekat dari sutrahnya. Sehingga kalau ada orang yang lewat, mudah mendorongnya. Tapi kalau kejauhan, yang butuh jalan, ya. Nah, jadi kalau dia menghindar, dia mundur, jangan kita kejar, justru akan merusak sholatnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka hendaklah dia mendolongnya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan maka hendaklah dia memeranginya, yakni memukulnya dengan apa, mendorong dengan yang lebih keras. Fa innama huwa syaitan, karena sungguhnya dia syaitan. An Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarru syatin. Dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu mengatakan, adalah antara tempat salatnya Rasulullah dan antara dinding itu ada jarak sejarak tempat lewatnya kambing, ya. Nah, antara tempat sholat, yang dimaksud tempat sholat ini tempat sujudnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud musalla di sini adalah maudhi'us sujud. tempat sujudnya Rasulullah dengan dinding itu ada perantara tempat lewatnya kambing. Nah, menunjukkan dekatnya, sangat dekatnya beliau dari dinding tersebut. Nah, maksimal jarak antara seorang yang sholat dengan dinding itu 3 hasta. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau sholat, jarak beliau sholat dengan dinding Ka'bah itu 3 hasta. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutrah. Ya. Ini bahkan larangan dari Nabi untuk salat tidak pakai sutrah. Kata beliau, jangan engkau salat kecuali menghadap ke sutrah, pembatas salat. Wala tada'u ahadan yamurru baina yadayk, jangan engkau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarin. Kalau dia enggan, maka hendaklah dia menolak yang lebih keras, maka sesungguhnya bersama dia ada syaitan. Qala al-Albani fi sifatish shalah, berkata al-Albani dalam sifatush shalah, rawahu Ibnu Khuzaimah bi sanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang bagus. An Sahl ibn Abi Hazmah yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahl bin Abi Hazmah, dia menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha." Apabila salah seorang kalian salat menghadap ke sutrah, maka hendaklah dia mendekati sutrah itu. Jadi dianjurkan mendekati sutrah. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Jangan sampai syaitan memutus salatnya dia. Nah, ini sudah cukup banyak sekali. Dan di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang memerintahkan untuk mengambil pembatas salat. Ba'dul athari al-waridati 'ani salafi dhalika wa hirsuhum 'alayhi wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Sebahagian riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf tentang hal ini dan bersemangatnya mereka untuk menghidupkan masalah ini, dan setiap kebaikan adalah dengan mengikuti generasi para ulama ussalaf yang terdahulu. Yang pertama adalah athar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap ke sutrah. "Wal yadnu minha," dan hendaklah dia mendekati sutrahnya. "Kai la yamurra syaitan amamahu," agar kemudian syaitan tidak lewat di hadapannya. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf bi sanadin sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Yang kedua dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar, qala, beliau mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza lam yajid sabilan ila sariyatin min sawaril masjid qala li wallini dhahrak. Adalah Abdullah bin Umar, kalau beliau tidak mendapati tiang dari tiang-tiang masjid untuk dijadikan sebagai sutrah, maka dia mengatakan kepadaku, kepada Nafi', wallini dhahrak, ya, palingkan tubuhmu, yakni hadapkan kepadaku punggungmu untuk dijadikan sebagai sutrah. Nah, karena dahulu para sahabah, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Imam Bukhari, kalau muadzin selesai mengumandangkan adzan maghrib, ya, kanu yabtadiruna sawari, mereka bersegera mencari tiang-tiang masjid. Ya. Mereka bersegera mencari tiang-tiang masjid. Alhamdulillah, di masjid kita banyak tiangnya. Ya. Kadang-kadang ada masjid sulit cari tiang. Nah, ya, tiang-tiang masjid banyak untuk jadikan sebagai sutra. Nah, kata Nafi' Abdullah bin Umar, selalu mencari tiang masjid. Kalau enggak ada, maka dia mengatakan kepada Nafi', palingkan dari tubuhmu, yakni hadapkan kepadaku punggungmu, lalu kemudian beliau sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Demikian pula riwayat athar dari Qurrah bin Iyas bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Qurrat bin Iyas qala, dari Qurrat bin Iyas beliau mengatakan, ra'ani Umar, Umar telah melihatku, wa ana usalli baina ustuwanataini, dalam keadaan aku sedang salat di antara dua tiang. Ya, jadi ini tiang, ini juga tiang, dia salat di antaranya, jadi tidak menghadap ke sutra. Nah, ini Qurrah bin Iyas dilihat oleh Umar, fa akhadha biqafai, lalu kemudian dipegang tengkuknya Qurrah bin Iyas ini sedang salat, Qurrah bin Iyas ini dipegang tengkuknya oleh Umar, fa adnani ila sutra, lalu dibawa, didekatkan ke sutra pembatas salat, ya mungkin ke salah satu dari tiang tersebut. Faqala, lalu Umar mengatakan, sholli ilaiha, salatlah kamu menghadap ini, hadap ke sutra. Ya. Nah, jadi kalau antum lihat ada orang enggak pakai sutra, ya, memungkinkan antum pegang tengkuknya, ya pegang saja, ya. Ya kalau dia mungkin anak-anak atau ya, nanti orang tua malah kelain nanti. Allah musta'an. Ya. Dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwa tatkala kita salat menghadap sutra itu pas di depannya. Karena memang ada sebagian ulama mengatakan kalau kita menghadap sholat memakai sutra, sutranya itu agak dipinggirkan gitu, ya, jangan pas di depan. Ini nggak ada dalil sama sekali, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Mereka cuman berpandangan kalau di depan seakan-akan kita sedang menyembah, ya, sutra ini. Ya tentunya tidak. Makanya dihindari hal-hal yang dikhawatirkan semacam seorang melakukan penyembahan, ya. Kalau seperti tombak atau yang semisalnya, dinding, tiang, insyaAllah tidak jadi masalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari secara ta'liq dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa arada Umar bidhalika an takuna salatuhu ila sutra. Dan yang diinginkan oleh Umar dari perkataan beliau ini, salat kamu menghadapnya, yaitu agar salatnya itu dengan menggunakan pembatas salat. Yang ketiga, athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, arba'un minal jafa. Ada empat perkara termasuk dari al-jafa. Ya. Al-jafa itu yakni apa? Kekakuan, ya. Sikap keras yang tidak pada tempatnya. Ya. Nah, jauh dari bimbingan. Fadzakara minha, maka beliau menyebut salah satu dari empat itu, ayyusalliyar rajul ila ghairi sutrah. Ketika seorang itu salat tidak menghadap ke sutrah. Hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ibnu Mas'ud menyebutkan empat perkara. Yang pertama ini, ya. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, ayyam sahajabahatahu qabla ayyam sarif. Naam. Sebelum dia selesai dari sholatnya, dia sudah menyapu jidatnya. Ya. Naam. Ini beliau menganjurkan, ya jangan disapu jidatnya sebelum selesai sholat. Yang ketiga, seseorang kencing dalam keadaan berdiri. Naam. Dan ini wallahu ta'ala alam, mungkin tidak sampai kepada beliau hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri. Wallahu alam. Yang keempat, aw yasma'ul munadi thumma la yujibu. Ataukah dia mendengarkan muadzin mengumandangkan azan lalu dia tidak menjawab panggilan azan tersebut. Wa bil jumla fal amru kama qala al-allamatus safarini rahimahullah. Sehingga kesimpulannya, maka perkara ini seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah As-Safarini rahimahullah dalam syarah Thulathiyatul Imami Ahmad. Jadi ada kitab namanya Thulathiyatul Imami Ahmad. Yang dimaksud Thulathiyah itu kalau antara Imam Ahmad dengan Rasulullah tiga perawi. Antara Imam Ahmad dengan Rasulullah tiga perawi. Thulathiyat. Jadi thalathah, tiga. Kalau antara perawi itu dengan Rasulullah dua, itu namanya sunaiyat. Misalnya Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Antara Imam Malik dengan Rasulullah berapa? Dua, itu namanya thunaiyat. Kalau tiga perantaranya, itu namanya thulatsiyat. Kalau empat, ruba'iyat. Kalau lima, khumasiyat. Dan seterusnya. Nah beliau mengatakan, i'lam annahu yustahabbu salatu ila sutratin ittifaqa. Ketahuilah bahwa disukai salat menghadap sutrah, sepakat para ulama dalam hal ini. Berkata Imam Ibn Khuzaimah, fahadihi al-akhbaru kulluha sihahun. Riwayat-riwayat ini semuanya sahih. Qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalliya ay yastatira fi salatihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang salat untuk menjadikan sutrah, membuat sutrah dalam salatnya. Berkata Ibnu Hani dalam Masailnya dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ra'ani Abu Abdullah Al-Imam Ahmad yauman wa ana usalli. Satu ketika Imam Ahmad melihat aku sedang sholat. Walaysa baina yadayya sutrah. Sementara di hadapanku tidak ada pembatas sholat. Wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami'. Padahal aku pada waktu itu bersama beliau di masjid jami'. Ya. Di masjid yang sangat besar. Ya. Faqala li. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan padaku, istatir bisyai. Jadikanlah sutrah dengan sesuatu ketika engkau sholat. Fastatartu birajulin, lalu aku pun menjadikan sutrah seorang, yakni seseorang. Berkata al-allama al-albani rahimahullah ta'ala memberikan ta'liq terhadap riwayat ini, fafihi isyaratun minal imami annahu la farqa fi ittikhadhi sutra bainal masjidis saghir wal kabir wa huwa al-haq. Di dalam hadis ini terdapat isyarah dari al-imam Ahmad bahwa tidak ada perbedaan dalam mengambil sutra antara masjid kecil dengan masjid yang besar. Ini masjid jami' yang tentunya masjid tempat berkumpulnya mayoritas kaum muslimin. Nah, itu pun Rasulullah Al-Imam Muhammad tetap memerintahkan untuk menggunakan sutra. Wa huwal haq, dan itulah yang benar. Wa hadza mimma akhalla bihi jamaahirul musallin min a'immatil masajid wa ghairihim fi kullil bilad allati tuftuha, dan inilah yang banyak dilalaikan oleh mayoritas orang-orang yang mengerjakan salat dari imam-imam masjid dan selain mereka di setiap negeri yang aku telah berkunjung ke sana. Ya, sebagai contoh misal ke Al-Masjidul Haram misalnya, itu subhanallah banyak betul kaum muslimin yang jahil salat, ya, di mana saja ingin salat tanpa memperdulikan orang mau lewat atau tidak. Tidak memperhatikan masalah sutrah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah termasuk sunnah yang telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin, sehingga kita semoga termasuk di antara orang-orang yang memberikan bimbingan kepada kaum muslimin agar kemudian mereka menghidupkannya dan mereka senantiasa memakmurkannya dan mengajarkan ilmu ini kepada yang lain. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah disunnahkan mengucapkan salawat setiap nama rasul disebutkan? Bila sunnah, bagaimana lafadznya? Naam, ini sunnah. Bagaimana lafadznya? Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam. Bagaimana hukum perkataan seorang yang mana ia mengatakan kita beribadah jangan mengharapkan syurga, karena itu tandanya tidak ikhlas untuk Allah. Namun kita beribadah semata-mata untuk Allah, tidak mengharapkan balasan apapun. Ini orang sebodoh-bodoh makhluk. Ya. Naam. Ajhalu khalqillah. Orang yang seperti ini tidak mengerti tentang ibadah itu apa. Tidak mengerti tentang tujuan beribadah itu apa. Dan bagaimana cara beribadah seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang beribadah kepada Allah mengharapkan apa yang ada dari Allah dan takut dari siksaan Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya. Itulah tauhid yang sebenarnya, dan itulah ibadahnya para nabi dan rasul. Itulah ibadahnya para siddiqin. Itulah ibadahnya para syuhada dan salihin. Lalu siapa lagi kita ikuti kalau bukan mereka? Ya. Siapa lagi yang kita ikuti? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan hamba-hamba yang saleh dalam Al-Qur'an Karim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh lambung-lambung mereka, hamba-hamba yang saleh itu, dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan sangat berharap. Rasa takut dari apa? Siksaan Allah. Sangat berharap dari apa? Ganjaran yang Allah berikan. Udu'uhu raghaban wa rahaba. Nah, inilah ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beribadah seperti ini, ya keluar dari hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ya tapi kan ada riwayat katanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan surgamu, jangan engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Nantang. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut dari neraka, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Bodoh sekali. Nah, nantang itu loh. Nantang Allah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, minta syurga, minta yang paling tinggi. Ya. Jangan menantang Allah, minta neraka. Allahu musta'an. Itu pun, wallahu alam, mana sanadnya dari Rabi'ah. Rabi'ah ini seorang tabi'iyah. Diriwayatkan bahwa dia seorang ahli ibadah. Namun banyak sekali riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepadanya. Sebagaimana banyak riwayat-riwayat yang palsu yang dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Lalu dikatakan mereka sebagai tokoh-tokoh sufiyah. Nah, ini tidak benar. Mana bukti riwayat itu? Kalaupun benar, itu perkataan Rabi'ah. Apakah itu hujah? Ya, apakah itu hujah? Tentunya jawabannya adalah tidak. Bagaimana yang disyariatkan Rasulullah SAW adab ziarah kubur yang benar? Apakah mendoakan saudara kita yang meninggal bisa mengurangi dosanya? Bagaimana dalilnya? Nah, ziarah kubur, datang ke kuburan, ya, naam, ingin berdoa, berdoa, ya, salam, masuk ke dalam kuburan, salam, ya, apabila itu kuburan kaum muslimin, assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin, antum salafuna wa nahnu bil athar, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, lalu kemudian masuk, masuk ke dalam, jangan pakai sendal, ya, dan jangan berjalan di atas kuburan, tapi berjalan di sela-sela kuburan. Jangan duduk di atas kuburan. Jangan sholat di dalam kuburan, kecuali kalau ingin sholat jenazah. Ya, kalau ingin sholat jenazah, ada mayat yang sudah terlanjur dikuburkan dan dia belum sholat ke jenazah tersebut. Nah, maka dia mensholatinya. Ini berapa adab. Yang tujuan dari ziarah itu adalah untuk mengingat akhirah. Nah, tidak perlu bawa air. Tidak perlu beli bunga, walaupun bunganya warna-warni. Tidak memberi manfaat sedikit pun. Nah, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya, apalagi kebiasaan. Ya, dan berziarah kubur tidak perlu ditetapkan waktu-waktu tertentu. Ya. Mendekati Id atau setelah Id, itu yang ramai. Ya, sampai macet jalanan. Ya, kesulitan orang-orang berlalu lalang. Tidak perlu dikhususkan, kapan saja ingin ziarah tujuannya adalah mengingat akhirah. Adapun para wanita tidak dianjurkan sering-sering berziarah. Boleh jarang-jarang, ya. Nah, berdasarkan pendapat yang sahih, bahkan Rasulullah SAW mengatakan la'anallah zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang suka berziarah ke kuburan. Wallahu a'lam. Apa yang dilakukan saat adzan subuh telah berkumandang sementara kita belum selesai menyantap makanan yang ada di hadapan kita? apakah diteruskan atau dihentikan. Naam. Azan subuh itu ada dua. Ada azan yang pertama, ya. Walaupun azan pertama ini sangat jarang dari masjid-masjid yang menghidupkannya. Tapi kalau antum tinggal dekat pondok, antum mendengarkan azan pertama. Nah, azan yang pertama ini dihalalkan makan dan minum dan belum boleh sholat subuh. Tidak diperbolehkan sholat subuh karena belum waktunya. Silakan makan dan minum. Nah, akan tetapi kalau azan yang dikumandangkan itu adalah azan yang menunjukkan masuknya fajar, maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang membatalkan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi keluarga dan yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala membatasi makan dan minum itu sampai terbitnya fajar shadiq. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti al-aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dari benang putih. Benang putih dari benang hitam, yaitu munculnya fajar shadiq. Maka itu tanda apabila telah muncul fajar shadiq, maka tidak diperbolehkan makan dan minum walaupun sedikit. Walaupun ada memang sebuah riwayat yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka mengatakan bahwa ya enggak apa-apa dihabiskan kalau masih ada sisa sedikit. Riwayat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza adzana al-muadzin wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu," atau kama qala. Apabila muadzin mengumandangkan azan, sementara ya, al-ina'u 'ala yadihi, bejana itu masih ada di tangannya, yakni siap untuk minum, sudah di tangannya, pengen minum, azan dikumandangkan, maka jangan dia letakkan bejananya itu sampai dia selesaikan hajatnya, yakni lanjutkan minumnya. Dia melanjutkan minumnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian mereka bahwa kalau masih seorang sedang makan kemudian azan dikumandangkan lalu dia belum selesai, maka boleh dia menyelesaikan. Namun ini pendapat yang dhaif. Yang pertama, bahwa hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa ini riwayat yang sahih adalah mauquf, yakni dari perkataan Abu Hurairah, bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullah taala juga termasuk yang membicarakan hadis ini, beliau sebutkan dalam kitabnya Ahaditsu Mu'alla Zahiruha Shihhah. Kemudian yang kedua, bahwa anggaplah kalau riwayat ini hadis, riwayat ini sahih, ini tidak menunjukkan bahwa apa yang ada di atas piring kita habiskan. Ya. Sebab hadis ini khusus menjelaskan tentang keadaan tertentu. Satu keadaan, yaitu kalau gelas sudah ada di tangan. Berarti kalau masih di bawah, enggak boleh diambil. Nah. Ya, karena hadis ini mengatakan wal ina'u 'ala yadi. Bejana ini sudah ada di tangannya. Ya. Jangan begitu azan, mana-mana, air minum mana? Kemudian baru dicari. Ya, baru minum. Atau misalnya sedang makan, azan, sudah azan, belum selesai, dilanjutkan. Tidak demikian. Ya. Memang betul sahur dianjurkan untuk diakhirkan sahur, tapi jangan nemen diakhirkannya. Sampai azan dikumandangkan tetap dilanjutkan makannya. Ada sebagian para ulama mengatakan anggaplah kalau hadis tersebut sahih. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hadis tersebut apabila seorang masih ragu, ya mungkin dia ragu tentang orang yang mengumandangkan azan, jangan-jangan waktu fajar belum masuk sehingga dia masih ragu, maka tidak mengapa dia lanjutkan makannya. Walhasil dalam hal ini masyarul ikhwah, apabila telah meyakinkan muadzin mengumandangkan azan dan kita percaya kepada azan muadzin tersebut, al muadzin mu'taman, maka hendaklah kita berhenti dari segala aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Apa hukum mendengarkan khutbah Id? Apakah kita boleh meninggalkan khutbah bila khatibnya ahlul bid'ah? Boleh. Tolong diterangkan akhir dari anak durhaka kepada orang tuanya dan hukuman apa yang bakal diterima kelak. walhasil durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa yang terbesar itu setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbar kaba'ir?" Maukah aku kabarkan pada kalian dosa-dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur. Ya, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Bahkan seorang yang durhaka kepada kedua orang tua itu hukumannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ada sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat At-Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itsnani yu'ajjiluhumullah, bahwa ada dua hukuman yang Allah percepat, al-baghi wa uququl walidain. Yu'ajjiluhumullah fid dunya. Allah percepat hukumnya di dunia seorang yang berbuat baghi, menentang al-haq, dan yang kedua adalah seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dan itu subhanallah kita saksikan ya betapa sebagian mereka yang diketahui durhaka kepada kedua orang tua sangat cepat sekali siksaan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apakah sah seorang yang salat wajib tanpa adzan dan iqamah? Kalau salat yang dikerjakan salat jamaah ya, yang belum dikumandangkan azan di tempat tersebut, maka wajib hukumnya. Apabila mereka tidak azan dan iqamah, maka mereka berdosa namun salatnya tetap sah. Namun kalau mereka salat sendiri ya, salat sendiri, maka hukumnya azan dan iqamah adalah sunnah. Wallahu taala alam. Tayyib, saya kira sampai di sini akhwan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.